السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan taufik dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah di dalam beribadah. Para pemirsa Niaga TV, dimanapun Anda semua berada, di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, yang merupakan syarah dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, yang ditulis oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Adapun syarah ini ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita akan membaca satu bab terkait dengan as-siwak. Tentunya para pemirsa pernah mendengar siwak. Siwak itu kadang diartikan perbuatan. Ya, bersiwak artinya dia membersihkan giginya dengan alat tertentu, siwak. Dan kadang juga alatnya kita sebut dengan siwak, kayu siwak misalnya. Dan bersiwak tentunya adalah sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, yundabu siwak, yundabu as-siwaku fi kulli waktin. Bersiwak itu disunnahkan di setiap waktu. Jadi baik pagi, siang, sore, malam, kita disunnahkan atau dianjurkan bersiwak. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan pendalilan bahwasanya siwak itu disunnahkan setiap waktu atau di setiap saat. Ya, ketika gigi kita berubah atau keluar apa namanya raihatun karihah, bau yang tidak sedap, atau taghayyuru al-laun, terjadinya perubahan warna gigi, itu hendaknya kita bersiwak. Di sini kata beliau, hal ini berdasarkan kebiasaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersiwak di setiap waktu. Bahkan menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa menit sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana, beliau masih sempat bersiwak sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menceritakan hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau bercerita, satu ketika Abdurrahman ibnu Abi Bakr datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi sedang bersandar kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala an, ya, menyandarkan badannya di dada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan saat itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdurrahman ibnu Abi Bakar membawa siwak yang basah, ya siwak yang segar, bukan siwak yang kering, tetapi siwak yang rutab, yang basah. Yastannu bihi, yang digunakan untuk bersiwak. Maka ketika Abdurrahman datang menemui Nabi membawa kayu siwak, maka Nabi melihat kepada kayu siwak itu. Isyarat bahwa beliau menginginkan kayu siwak tersebut. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, maka aku ambil kayu siwak tersebut. Kemudian aku bersihkan, tentunya dari bekasnya Abdurrahman ibnu Abi Bakar. Wa nafattuhu, lalu aku kunyah. Karena kan kalau sebelum pakai kayu siwak itu dikunyah, ya, agar selatnya terpisah sehingga tidak nyeri, tidak sakit ketika kita gunakan. Wa tayyabtuhu, aku bersihkan, kata Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala an. Setelah itu aku berikan kayu siwak itu kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan aku tidak pernah melihat, kata ibunda Aisyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebagus siwaknya pada hari itu. Beliau bersiwak dengan sangat bersih sekali. Bersiwak dengan sangat sempurna sekali. Fama ada an faragha Rasulullah rafa'a yadayhi. Belum juga selesai, ya, atau tatkala selesai, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak, maka beliau mengangkat tangannya ke langit sambil berkata, "Firrafiqil a'la, pertemukanlah aku dengan kekasihku. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku," yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah bersiwak, ya, dan beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ya, lalu setelah itu beliau pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu posisi wafatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Ummul Mukminin, adalah antara dagu dan tenggorokanku. Artinya saat itu Nabi sedang bersandar di dada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikanlah para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Ya, bagaimana perhatian Rasulullah kepada siwak. Ya. Siwak ini adalah matharatun lil fam wa mardatun lirabb. Dia membersihkan mulut kita dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada hadis yang tadi sudah kita sampaikan, ya, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah berkata, as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala melanjutkan, illa lis-shaim ba'da az-zawali fayuqrah, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawal, yaitu setelah masuknya waktu salat zuhur, fayuqrah, maka dimakruhkan atas mereka bersiwak. Jadi kalau kita gabungkan maklumatnya begini, siwak itu disunnahkan untuk dilakukan di setiap waktu, di setiap saat, di setiap kondisi, kecuali satu kondisi, yaitu bagi orang yang sedang berpuasa setelah zuhur. Ini menurut para ulama Syafi'iyah itu dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Coba kita lihat alasan yang diberikan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep terkait dengan permasalahan ini. Beliau katakan, kenapa dimakruhkan bersiwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa? Sehingga agar bau mulut yang muncul, ya, agar bau mulut yang ada pada orang yang berpuasa tidak hilang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati bau mulutnya orang yang berpuasa itu athyabu indallahi ta'ala min raihatil misk, adalah lebih wangi di sisi Allah dibandingkan wanginya minyak misik, minyak kasturi. Ya, sebagaimana hadis yang sahih, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa baginda Rasulullah bersabda, la khalufu fammi shaim athyabu indallahi min rihil misk, sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Ya, dan tentunya ini adalah menunjukkan fadilah orang-orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa, ya, dikarenakan lambung mereka kosong, mereka tidak makan dan minum dalam waktu yang lama, sehingga seringkali muncul bau yang tidak sedap dari mulut mereka. Tetapi kita tidak perlu khawatir, ya, bahwa bau mulut itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita ingin membersihkan gigi kita kapan? Ya, dari pagi. Setelah sahur atau setelah subuh segera kita bersihkan gigi kita. Atau kalau di mazhab Imam Syafi'i, sebelum waktu zawal atau sebelum waktu zuhur. Kenapa dibatasi dengan sebelum waktu zuhur? Karena setelah zuhur umumnya bau mulut itu mulai keluar. Ya, walaupun ini masalah yang memang diperdebatkan oleh para ulama, ya. Sebagian mengatakan, ya, boleh kapanpun, tidak ada dalil, ya. Lalu kenapa Nabi berkata bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai? Ya, karena memang orang yang berpuasa itu kondisinya lain. Artinya kondisinya lain, bau mulutnya itu bukan karena kotoran yang tersisa di mulutnya, tetapi lebih kepada kondisi lambungnya yang kosong. Oleh karenanya kata para ulama, seandainya seseorang membersihkan giginya setelah zuhur tidak masalah. Ini menurut pendapat yang lain. Dan Allah alam bisawab, pendapat yang mengatakan tidak masalah itu lebih kuat insyaAllah. Ya, itu lebih kuat dalam pembahasan ini. Ya, karena hukum asalnya Allah Subhanahu wa taala itu menyukai yang baik. Ya, sesungguhnya Allah menyukai yang baik. Ya, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha jamalun yuhibbul jamal. Allah suka yang indah dan Allah mencintai sesuatu yang Allah Maha Indah dan mencintai sesuatu yang indah. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yata'akkadu istihbabuhu." Dan ditekankan, ya. Jadi ditekankan sunnahnya bersiwak dalam beberapa kondisi. Jadi ada beberapa kondisi di mana siwak itu sangat ditekankan. Yang pertama, likulli salatin. Setiap kita akan salat. Otomatis berarti sebelum takbiratul ihram, ya, bersiwak dulu. Itu sangat dianjurkan. Yang kedua, wa qiraah. Sebelum kita membaca Al-Qur'an, itu pun hendaknya kita bersiwak. Yang ketiga, wa wudu, ya, likulli wudu'in. Setiap kali kita wudu. Ya, ada hadis, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin." Wa fi riwayah inda kulli wudu'in. Kata baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam, "Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mereka sholat dan dalam riwayat setiap kali mereka berwudu." Oh, berarti Tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan dong kalau begitu. Diperintahkan tapi tidak wajib. Sunnah. Ya, tetap diperintahkan, tetapi hukum asal perintahnya adalah wajib berubah menjadi sunnah. Karena kenapa? Nabi yakhaf al-masyaqqah. Beliau khawatir akan membebankan atau memberatkan kepada umatnya. Oleh karenanya tidak diwajibkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara kondisi di mana sangat dianjurkan kita bersiwak adalah inda safrati asnanin, ketika gigi kita berubah menjadi kuning warnanya. Itu pun dianjurkan sekali kita bersiwak. Begitupun wastiqazi minan naumi, saat kita bangun dari tidur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashushu fahu bis-siwak. Biasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam apabila bangun dari tidur di malam hari, beliau membersihkan, menyikat giginya dengan kayu siwak. Masya Allah ya. Jadi peradaban Islam itu luar biasa. 1400 tahun yang lalu, ketika manusia di Eropa sana menganggap mandi sebagai sesuatu yang tabu, dalam agama kita sudah diajarkan bagaimana membersihkan badan, bagaimana sikap, cara menyikat gigi. Nanti akan dibahas. Menyikat gigi itu bagusnya misalnya dari samping, kan begitu. Lalu kayu-kayunya dihaluskan agar tidak melukai gusi. Sampai seperti itu. 1400 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk untuk mengenal agama Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita sampai kelak kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin, yang selanjutnya adalah kondisi di mana sangat dianjurkan bersiwak adalah setiap kali kita memasuki rumah, ya, wadukhuli baitihi. Setiap kali kita memasuki rumah, itu dianjurkan bersiwak. Hal ini ma'asyiral muslimin, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala, An Syuraih, qultu li Aisyah radhiyallahu taala anha, bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu. Apa hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasul kalau mau masuk ke dalam rumah, wahai ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa yang pertama kali beliau lakukan? Maka ibunda Aisyah berkata, bisiwak. Ya, beliau bersiwak. Masyaallah, ya, bagaimana Nabi memuliakan keluarganya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang tidak. Dia menzalimi istrinya dengan bau yang tidak sedap. Bau rokok. Ya, bau rokok. Baunya kan tidak enak. Kita cium bau mulutnya tidak enak, tidak sedap. Ya. Itu menzalimi. Menzalimi istrinya. Tapi perhatikan bagaimana Rasulullah memuliakan keluarganya. Ditanya oleh Syuraih, wahai ibunda Aisyah, kalau Nabi mau masuk ke rumah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Beliau bersiwak. Dibersihkan giginya, bersihkan mulutnya, baru menemui anak dan istrinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu suri tauladan yang baik. Ya, suri tauladan yang baik. Lalu dikatakan di sini, wa taghayyuril fam min akli kulli karihir rih. Sebagaimana dianjurkan atau sangat dianjurkan bersiwak ketika terjadi perubahan di dalam mulut kita setelah makan sesuatu yang memiliki bau yang tidak sedap. Kalau di Arab ya bawang, bawang-bawangan. Itu kan dijadikan lalap-lalapan ketika makan ya. Itu meninggalkan bau. Nah dalam kondisi itu sangat dianjurkan bersiwak. Kalau di kita ragam yang bau-bau. Ada pete misalnya. Ya ada apa lagi namanya, jengkol dengan segala variannya. Ada jengkol muda, jengkol tua, macam-macam. Itu kalau dimakan tentunya meninggalkan bau. Ya. Kita tidak boleh kan mendatangi masjid ketika mulut kita bau. Karena malaikat itu terganggu dengan bau yang bisa mengganggu manusia. Ya, oleh karenanya dibersihkan dulu. Ya, mulutnya dibersihkan. Begitupun di antara kondisi di mana sangat dianjurkan bersiwak, kata Ibnu Naqib adalah tarkul akal. Ya, tarkul akal. Ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, tarkul kalam. Ketika kita meninggalkan makan dan minum, tidak makan, tidak minum dalam waktu yang lama, atau ketika kita tidak ngomong, diam aja begini, ya, tidak bicara, itu pun kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yurathu raihah karihah, itu bisa menimbulkan apa, bau mulut yang tidak sedap. Oleh karenanya di dalam kondisi-kondisi ini, ketika akan sholat, ketika akan wudu, ketika akan baca Quran, ketika gigi berubah menjadi kuning, bangun dari tidur, lalu masuk ke rumah, lalu berubahnya mulut dikarenakan makanan yang memiliki bau yang tidak sedap, lalu yang terakhir tadi yang kedelapan adalah tarkul akal, dan ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, tarkul kalam. Ketika kita diam dalam waktu yang lama atau tidak makan dalam waktu yang lama, itu bisa merubah kondisi mulut kita. Dalam kondisi itu hendaknya kita apa, bersiwak. Nah, begitupun mungkin ditambahkan yang ke-10, yaitu al-kalam al-kathir. Kata para ulama, al-kalam al-kathir. Ya, ketika kita banyak berbicara, ya ngomong terus. Seminar 2 jam ngomong terus, itu pun dianjurkan bersiwak. Berarti ada 10 ya. Ada 10 kondisi di mana kita dianjurkan untuk bersiwak. Lalu Ibnu Naqib, ya Syihabuddin Abdul Abbas, ya rahimahullahu taala berkata, "Wa yujzi'u bi kulli khushnin." Ya. Dan bersiwak itu bisa digunakan bisa dilakukan menggunakan setiap yang kasar. Bisa dilakukan dengan menggunakan setiap yang kasar. Ya, artinya bisa menghilangkan kotoran yang menempel di gigi. Illa asbi'ahu al-khushnah, kecuali jari. Dikatakan di sini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'anna juz'al insan la yusamma siwakan lahu. Karena bagian tubuh manusia itu tidak disebut dengan siwak, tapi harus dengan yang lain. Sebagian orang kalau kita lihat di kampung-kampung itu dengan kainnya, sebelum sholat dengan kain, dengan sorban. Yang pasti yang kasar, yang bisa menghilangkan apa, kotoran di gigi. Wal afdalu bi'arakin yabisin nuddiya bil ma'i. Dan bersiwak yang paling bagus itu dengan kayu arok yang kering, nuddiya bil ma', yang dibasahi dengan air. Itu yang paling bagus, kayu arok. Kalau pemirsa Niaga TV umroh ya, itu kan banyak yang jual itu di Madinah ya, banyak yang jual. Di Mekah banyak yang jual kayu siwak yang kering-kering itu. Itu dibasahi dulu supaya tidak terlalu keras kan, supaya halus. Itu dibasahi. Hal ini ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah berdasarkan sebuah riwayat, ya, dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu', ya, wastadallu lil araki bihadithi Abi Khairah Abi Khiratin As-Sabahi, berdasarkan hadis Abi Khirah As-Sabahi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kuntu fil wafat, aku, kata Abi Khirah, termasuk ke dalam yang ikut rombongan Abil Qais, kabilah Abil Qais, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa umirna fa amara lana bil arak, maka Nabi memerintahkan kami bersiwak menggunakan kayu arak. Faqal, maka baginda Rasulullah berkata, istaku bihadza, istaku bihadza, bersiwaklah kalian menggunakan kayu ini, ya, yaitu kayu arak. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Majma' Az-Zawaid dan yang lainnya. Ya, jadi yang paling bagus itu menggunakan apa? Kayu arak. Di kita tidak ada, ya. Belum kita dengar kayu ini tumbuh di Indonesia. Kalau zaitun kan banyak yang tanam, pohon zaitun, pohon tin tumbuh, ya. Kurma juga saya lihat sudah mulai banyak di Indonesia. Tapi ini kayu arak. Belum ada, ya, kita dengar di Indonesia ada yang menanam kayu arak atau kayu siwak. Lalu dikatakan, wa an yastaka ardon, dan hendaknya dia bersiwak. Kurma aja kan, itu loh kurma favorit Nabi. Nah, Akila juga punya nih kurma ajwa. Kurma ajwa Akila itu kurma premium, kualitasnya berkah, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, ada tandanya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma ajwa Akila lagi promo nih, yuk buruan di order ya, promonya terbatas loh. Mesin pemipil jagung tipe PPJ-002 dari AgroWindu. Untuk kebutuhan proses pemipil jagung yang lebih cepat, praktis, serta hasil yang maksimal, digunakan untuk usaha di bidang pertanian, agroindustri, perkebunan, dan masih banyak lagi. Dengan fitur dan keunggulan, mesin minimalis mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha maupun di lapang. Material berkualitas yang awet dan food grade, bekerja efisien dan cepat dalam memipil jagung, menggunakan motor listrik yang handal dan awet, kapasitas pemipilan hingga 240 kg per jam secara kontinu, dengan dual saluran inlet membuat bahan yang dimasukkan lebih banyak, konsumsi listrik lebih hemat, sangat praktis dan produktif, hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan, hasil jagung pipil jadi lebih rapi dan berkualitas.

Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh bila setelah membaca Al-Quran berdoa, ya Allah, rahmatilah hidup dan matiku dan masukkan aku ke dalam surgamu dengan wasilah bacaan Al-Quranku ini. Amin, ya Rabb. Tidak masalah ya, tidak masalah. Artinya kita selesai melakukan satu ibadah, lalu kita memohon, ya Allah, seandainya Al-Quran yang aku baca ini ikhlas karenamu, dan kau memberikanku pahala dengan bacaanku ini, ya Rabb, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hatiku, kebahagiaanku di dunia, dan kebahagiaanku kelak di akhirat. Itu tidak masalah. Itu ada doa Nabi ya, yang mirip dengan itu lafaznya, di mana Nabi berkata, Allahumma inni abduk, ya Allah aku hambamu, wabnu abdik, anak dari hambamu, wabnu amatik, aku adalah hamba, anak dari hambamu perempuan, nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu, madin fiya hukmuk, ketentuan hukummu berlaku atas diriku, adlun fiya qadauk, hukummu atas diriku pasti adil. Ya adlun fiya qadauk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon dengan semua nama yang kau miliki, sammaita bihi nafsak, yang dengannya engkau menamakan dirimu, au anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam Al-Quran, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang hambamu, au istaksarta bihi fi 'ilmil ghaib, atau yang kau sembunyikan di dalam ilmu ghaib, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Quran kesejukan di dalam hatiku, wa nura sadri, cahaya di dalam dadaku, wa jala'a huzni, ya penyebab hilangnya kesedihanku, wa zahaba hammi, dan hilangnya kegundahanku. Tidak masalah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, bertawassul dengan amal-amal yang saleh. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang kedua, dikatakan di sini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, bila mau masuk bulan Ramadan katanya harus mandi bersuci untuk memasuki bulan Ramadan, itu bagaimana? Allahu a'lam bissawab, ya saya tidak mengetahui adanya sunnah mandi besar sebelum bulan suci Ramadan. Apa istilahnya, padusan atau apa ya? Turun semua ke sungai, beramai-ramai, laki-laki, perempuan. Tentunya ini tidak sesuai dengan syariat. Ya tidak sesuai dengan syariat. Ya tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya itu baik, tentunya dahulu Nabi sudah mengajarkannya kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, dan pada sahabat yang lain. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Tidak ada sunnah mandi besar atau mandi sebelum masuk bulan suci Ramadan. Yang ada sunnah mandi ketika hari Jumat, Idul Fitr, Idul Adha, itu mandi disunnahkan. Setelah ikut memandikan jenazah itu sunnah. Itu sudah kita bahas dulu di pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Ada 17 jenis mandi yang disunnahkan. Itu bisa dimurojaah lagi. 17 jenis mandi yang disunnahkan tidak disebut di situ, dan ya itulah kadang kita di Indonesia ya. Banyak kaum muslimin yang mengaku bermazhab Syafi'i. Tetapi kadang malah menyelisihi pemahaman di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tidak dikenal mandi besar sebelum, apalagi mandinya beramai-ramai, di dalamnya ada kemungkaran laki-laki perempuan, dilakukan di sungai, di tempat yang terbuka. Ya ini saya khawatir malah cenderung kepada tasyabbuh, menyerupai perbuatan orang-orang yang bukan Islam, orang Hindu misalnya, mereka berkumpul mandi di sungai Gangga atau apa. Ini Rasulullah bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat dalam agama. Ya, hendaknya kita beramal ikhlas, itu yang pertama. Dan yang kedua, ilmu atau ittiba. Amalan yang ikhlas tapi tidak ittiba tidak diterima. Dan amalan yang ittiba tapi tidak ikhlas tidak juga diterima. Lalu apa itu amalan yang diterima? Ikhlas, yaitu kita lakukan karena Allah. Dan ittiba sesuai dengan contoh yang diberikan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Masih ada pertanyaan atau sudah habis? Masih ada. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah salat wajib kita suruh istighfar 3 kali, betul. Apa ini berlaku juga untuk salat sunnah? Allah alam bisab ya, itu umumnya dilakukan di salat yang wajib. Bahwa Nabi apabila beliau salat yang wajib, beliau beristighfar 3 kali, Allahumma antas salam sampai akhir. Adapun di salat sunnah biasanya ya, selesai salat sunnah ya beliau melakukan aktivitas yang lain. Ya, membaca Al-Quran atau berdoa dan lain sebagainya. Allah alam bisab. Pertanyaan yang 4. Untuk iktikaf, syarat dan ketentuan semalam suntuk misal dari jam 00 sampai jam 3, ya, wallahu a'lam bishawab, kata para ulama, al-iktikaf adalah al-muqth fil masjid biniyati al-ibadah. Iktikaf itu adalah seorang muslim berdiam di dalam masjid dengan niat untuk beribadah walau lahzatan, walaupun hanya sesaat dia, mungkin 1 jam atau setengah jam, ya, itu disebut iktikaf. Adapun definisi yang mengatakan bahwa iktikaf itu harus 1 hari atau 1 malam, wallahu a'lam bishawab, yang saya ketahui dari penjelasan para ulama itu tidak ada dalilnya. Oleh karenanya pendapat yang paling kuat, iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid untuk niat ibadah karena Allah, walau lahzatan, walaupun beberapa saat saja, sebentar, itu sudah sah disebut sebagai itikaf menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun sebagian ulama fikih memberikan kriteria waktu atau zaman ya, tapi itu wallahu a'lam bishawab adalah tidak memiliki dalil yang kuat. Allah a'lam bishawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silahkan. Ini Ustaz, bagaimana kalau puasanya orang tidak sholat, itu zakatnya zakat tapi tidak sholat, puasa juga tidak sholat, itu bagaimana, apa juga dinilai pahala antara zakat fitrahnya dan puasa wajibnya itu, Ustaz? Baik. Penjelasan. Barakallah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab ya, orang yang wajib salat itu siapa? Kalau dalam kitab Matan Abi Syuja' dikatakan muslim, baligh, berakal, dan apa? Mampu. Ya, muslim, baligh, berakal, dan mampu. Berarti kalau dia bukan muslim, ya, dia tidak wajib berpuasa. Nah pertanyaannya sekarang, orang yang meninggalkan salat itu masih muslim atau bukan? Ya, itu yang jadi masalah. Ya, dan dijelaskan oleh para ulama, tidak sah puasa orang yang tidak salat sama sekali. Tidak sah puasa orang yang tidak salat sama sekali. Karena menurut pendapat yang kuat, bahwa tidak salat sama sekali itu menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tidak sholat sama sekali. Adapun apabila sholatnya malas-malasan, bolong-bolong, dia sholat, tetapi kadang dia tinggalkan 1-2 sholat. Menurut jumhurul ulama, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i mengatakan itu masih muslim. Tapi fasik, imannya lemah. Kalau kata Imam Abu Hanifah, yuhbas hatta yusolli. Dipenjara sampai dia mau sholat. Itu Abu Hanifah rahimahullah. Kalau sampai dia komitmen dengan sholatnya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik disuruh sholat. Ya, disuruh sholat. Kalau dia gak mau sholat bisa sampai hukuman mati. Kalau Imam Ahmad mengatakan ya, meninggalkan sholat, ya ini bisa dihukumi kufur. Ya, kufur. Tapi kalau jumhur mengatakan selama dia tidak mengingkari wajibnya sholat, tidak dihukumi apa kufur. Itu pendapatnya jumhur. Artinya selama dia masih sholat, bolong-bolong itu masih disebut muslim. Artinya bagaimana kita menganggap sah puasanya, sedangkan keislamannya saja diperdebatkan. Iya. Oleh karenanya para ulama mengatakan cukuplah. Cukuplah jeleknya kondisi orang yang meninggalkan sholat. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat apakah mereka masih muslim atau bukan muslim. Itu sudah sangat cukup gambaran betapa jeleknya kondisi mereka. Dan pendapat yang paling kuat mengatakan kalau tarkul kul, meninggalkan secara total tidak sholat sama sekali, maka tidak sah. Karena keislamannya batal. Berdasarkan banyak ayat dan hadis. Rasulullah Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِنْ تَابُوا أَقَوْمُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ. Kalau mereka bertobat, menunaikan sholat dan zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Berarti kalau tidak sholat, bukan saudara kita seagama. Orang yang membunuh saja masih dianggap bersaudara. فَإِنْ أُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Kalau yang membunuh dapat maaf dari saudaranya, itu membunuh, masih ada kata saudara. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila ada dua kelompok dari orang mukmin saling membunuh, fa aslihu bainahuma, damaikan, masih ada kata mukmin. Tapi ketika meninggalkan salat, Allah katakan itu bukan lagi saudara kalian. Dalam hadis Rasulullah berkata, bainar rajul wal kufur wasyirik tarkus salat, batas antara seseorang dengan keimanan dan kesyirikan dan kekufuran, tarkus sholah, adalah meninggalkan sholat. Ya, oleh karenanya tidak sah kalau dia tidak sholat sama sekali. Allahu a'lam bishawab. Kembali ke pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra dari Mempawah. Saya beli barang kemudian sepakat dengan harga yang ditentukan. Kemudian saya bayar dan dia mengucapkan terima kasih. Tapi saya diam saja, tidak menjawab sama-sama. Apakah sah saja barang yang saya beli dan apakah halal statusnya? Allah alam bisawab, sah dengan kita memberikan apa barang, uang kita serahkan, barang kita ambil, lalu dia katakan terima kasih misalnya. Ya Allah alam bisawab, dan kita tidak menunjukkan penolakan, itu hukum asalnya. Sah, apa istilah para ulama, bayi'ul mu'atah atau apa istilahnya ya, itu tidak masalah, sah. Ya, sah. Ya, jual beli itu Allah alam bisawab yang saya ketahui, sah. Ya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jual beli pupuk kandang itu halal apa tidak? Karena saya pernah dengar tidak boleh jual beli kotoran. Terima kasih atas jawaban dari Jawa Tengah. Allah alam bisawab ya, tergantung kita memandang kotoran hewan itu apa, najis atau tidak najis. Ya, kotoran kambing atau kerbau atau yang sejenisnya najis tidak. Kalau najis, Nabi melarang menjual sesuatu yang najis. Dan itu pendapat mazhab Imam Syafi'i, bahwa ar-raus, semua jenis kotoran hewan itu najis. Tapi pendapat sebagian ulama, mereka merinci. Kalau kotoran yang dagingnya haram dimakan, itu najis. Sepakat para ulama. Seperti anjing misalnya, kucing itu haram dimakan, najis. Tetapi kalau kotoran hewan dari yang halal dimakan, seperti kambing, unta, dan lain sebagainya, khilaf di kalangan para ulama, sebagian mengatakan itu tidak najis, ya, pendapat sebagian ulama. Maka tinggal kita mengambil pendapat yang mana. Kalau kita menganggap itu najis, maka tidak boleh dijual belikan hukum asalnya. Allah alam bisawab. Ada Ibu Nur di Singkep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau nanya mengenai kalau buka puasa itu kan bacanya Allah makasih itu. Apa makasih itu? Yang itu yang saya ngerti selama ini. Apakah ada tuntunan apa tidak? Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, para ulama menjelaskan, ya saya bukan ahli hadis sama sekali, penuntut ilmu saja, itu ada doa yang lebih kuat dari Nabi, yaitu doa Zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaAllah. Itu doa yang apa namanya disebutkan oleh ahli hadis, riwayatnya lebih kuat daripada Allahumma laka lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Walaupun yang saya baca dari fatwa-fatwa para ulama tidak masalah, seandainya kita membaca doa tersebut ya. Sebagian ulama ditanya apa hukumnya sebelum makan kita membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, sedangkan yang diajarkan dari Nabi itu apa namanya bismillah saja misalnya. Kata mereka tidak masalah ya, karena kata mereka tidak masalah kalau itu hanya tujuannya berdoa ya. Tentunya kita tidak apa namanya tidak menisbatkannya kepada apa namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hanya doa saja sebagai permintaan ya. Dan doa itu biasanya lebih lapang. Imam Nawawi ditanya, boleh enggak ketika kita makan ditambahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kata beliau, tidak masalah, itu baik. Yang ada dalam hadis kan hanya bismillah saja, boleh tidak ditambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim? Kata beliau, tidak masalah ditambahkan bismillahirrahmanirrahim. Begitupun dalam hal ini yang saya dengar dari fatwa-fatwa para ulama, tidak masalah ya. Tetapi jangan sampai kebiasaan kita membaca Allahumma lakasumtu sehingga menjadikan kita tidak mau memakai yang dijelaskan oleh para ahli hadis, dia lebih kuat, yaitu doa zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insya Allah. Ya, jadi yang saya tahu dari fatwa-fatwa para ulama, tidak masalah itu diucapkan ya sebagai doa ketika kita berbuka puasa. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaannya sudah habis ya. Masih tersisa beberapa menit lagi. Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.